Mitra bisnis, upah minimum rata-rata di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, buruh tidak pernah puas karena dinilai belum memenuhi harapannya. Akibatnya muncul gejolak di beberapa daerah setiap menjelang penetapan UMP. Tahun ini, penetapan UMP dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada 1 November mendatang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Franciscus Welirang. Pak Franky, apa komentar Anda soal ini? Ada beberapa hal terhadap ini kan masalah upah ya. Masalahnya ini mungkin dibutuhkan tentunya satu ukuran ya, upah. Biasanya adalah ukurannya adalah masalah hidup layak ya. Jadi definisi daripada hidup layak ini harusnya jelas dan kriterianya disepakati ya kan. Nah, kalau kita bicara mengenai upah, pendapatan, tentunya bagi buruh itu tidak ada rasa puas. Jadi bagi pekerja semuanya pasti tidak ada rasa puas. Tantangan-tantangan kehidupan terus berjalan. Namun di dalam hal itu tentunya mereka kan harus bisa mengukur dirinya sendiri di mana mereka bekerja. Di sana adalah sumur, sumur ladangnya. Kalau mata airnya mati kan toh juga bagi mereka kan tidak ada manfaatnya. Nah, ada dua seharusnya. Satu adalah upah yang di dalam arti kata diterima take home pay. Satu lagi adalah benefit. Nah, ini kan semuanya tidak menjadi suatu ukuran yang jelas. Di masa yang lampau, upah yang dilihat itu adalah suatu upah yang clear. Saya nggak tahu, terus yang sekarang UMP adalah upah ditambahkan uang transport, ditambahkan uang makan. Harusnya transport itu adalah kewajiban, benefit, ya kan? Uang makan adalah makan yang harus disediakan oleh perusahaan. Sehingga ukurannya jelas. Sekarang taruh saja upah minimum DKI 2,1 sekian terdiri daripada upah minimum tambah transport ditambah makan, ya. Di sini kalau saya membayar 2,2, saya nggak peduli dong karyawan saya dia makan atau dia tidak makan atau dia cuma ngerokok, ya kan? Pokoknya saya udah kasih dia, ya kan? Kau cari sendiri makannya. Kalau transport saya nggak peduli malam hari atau bagaimana, pokoknya ini uang transport Anda, ya kan? Harusnya transport itu kan kewajiban daripada perusahaan menjamin karyawannya sampai di rumah dengan aman, ya. Nah, sehingga yang sekarang ini fix dan variable itu dicampur aduk gitu loh. Saya juga nggak ngerti gitu lah. Sehingga rasa puas itu kan nggak jelas. Ya. Di luar itu masih ada benefit kan bermacam-macam. Sakit, kacamata, ya kan, pensiun. Banyak itu kalau di list itu ada 22 mungkin di list benefit yang. Tapi yang hari ini yang dibicarakan kan hanya sepotong. Nah, harusnya kan industri itu kan rata. Benefitnya apa, upahnya apa. Dan mari kita bicara secara total, ya kan. Nah, ini yang bagi saya ya juga, tapi nuansanya bahwa UMP itu adalah gaji minimum ditambah uang transport, ditambah uang makan. Makan variable, besok lusa naik menjadi kurang, ya kan. Transport variable, kalau BBM naik, ya dia tetap aja sana. Ya wajar-wajar aja, terus menjadi ukuran yang tidak jelas kan. Harusnya definisi-definisi ini supaya jelas dan tegas. Dan hari ini kita berputar hanya sekedar membicarakan sesuatu yang fix satu tahun. Sifatkan ketidakjelasan. Harapan Bapak seperti apa menjelang penetapan UMP ini? Tentunya pasti ya kan dalam upah ini, kalau ada kenaikan inflasi itu harusnya kita ikuti, ya kan? Nomor satu adalah inflasi. Apakah upah itu sudah sampai kepada hidup layak atau tidak? Ukuran hidup layak itulah yang harusnya didefinisikan dulu gitu loh. Apa saja sih kriteria daripada dinyatakan hidup layak itu? Apakah ada berubah atau tidak? Nggak mungkin dari kalau dia masih di bawah hidup layak, kalau itu harus menjadi target hidup layak, mari kita bicara, ya kan? Nah, itu mungkin yang perlu menjadi perhatian. Yang satu bahasa Jawa, yang satu bahasa Sunda kan susah kan? Jadi harusnya kan, nah, tugas pemerintah itu membawakan kepada satu pandangan, mendapatkan satu pandangan, satu ukuran yang sama, supaya konsisten. Nah, kalau hari ini konsistensi itu sudah tidak ada sama sekali. Demikian Ketua Apindo Francisco Welirang. Saya Wendy Lim.